cerita tentang manusia. Coba tuh memahami arti cinta. Benarkah cinta di atas segalanya? Hanyakah itu satu-satunya yang menjadi alasan untuk menutup mata, tak melihat dunia yang sesungguhnya, dan menjadi jawaban atas semua tanya yang kita harap mampu mewujudkan sebuah akhir bahagia. Buka mata, hati, telinga, sesungguhnya masih ada yang lebih penting dari sekedar kata cinta. Oh, yang kau inginkan tak selalu yang kau butuhkan. Mungkin memang yang paling penting, cobalah untuk membuka mata, hati, telinga. Sesungguhnya masih ada yang lebih penting dari sekadar kata cinta. Oh, yang kau inginkan tak selalu yang kau butuhkan. Mungkin memang yang paling penting, cobalah untuk membuka mata, hati, telinga. Buka mata, hati, telinga, sesungguhnya masih ada yang lebih penting dari sekadar kata cinta. Oh, yang kau inginkan tak selalu yang kau butuhkan. Mungkin memang yang paling penting, cobalah untuk membuka mata, hati, telinga.